apakah dia Sera Ina Sa Manta K D I. Halo, selamat malam Purbalingga. Spesial bareng-bareng sama Sera kita nyanyi ya. Suaranya yang kencang. Yang tak sawang sorot embri patmu, cane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ono nemung sewates konco, podo rawani ngungkap ketresno. Yang ku pandang gemerlap yang beripatmu, terpampang gambar waru neng atimu, nganti kapan abot iki ora mau dukung. Mung tadi konco mesra, mergo kependen cinta.